begitu indah sayang. Hari-hari berlalu begitu sedih untuk dikenangkan di saat engkau harus memilih. Bukan salahmu. Thank you. Demi kau dan

kita hanyut dan terbuang. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadang kala tak seiring kerisuan malam. Oh mimpi, bawalah dia dalam tidurku untuk sebuah nama. Rindu tak pernah pudar. Segala titip salam, hanya menambah duka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Kisah kasih yang pernah